قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ما لا يتم المأمور إلا به. Apa-apa yang tidak sempurna al-ma'mur, yang diperintahkan kecuali dengannya. Di sini beliau akan menjelaskan kepada kita kaidah yang telah pernah kita jelaskan dahulu. Al-wasail laha ahkamul maqasid, atau sesuatu yang pada asalnya hukumnya apa ya kawan? Hukumnya mubah. Maka dia bisa berubah hukum tergantung dari kondisi dan keadaan dia sebagai wasilah, sebagai perantara. Maka jika hukum yang asalnya mubah tersebut merupakan perantara menuju kepada sesuatu yang wajib, maka mubah itu hukumnya menjadi perintah, menjadi wajib pula. Jika mubah itu merupakan perantara menuju kepada yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram pula, dan seterusnya. Idza tuwqifa fi'lul ma'muri bihi 'ala syai'in, jika terhenti ya perbuatan yang diperintahkan itu terhadap sesuatu, atau idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi 'ala syai'in, jika berhenti perbuatan yang diperintahkan itu atas sesuatu ya. Nah, dan tidak bisa dikerjakan perbuatan yang diperintahkan itu. Kenapa? Karena tidak ada yang sesuatu ini. Ya. Yang disebut sebagai wasilah itu tadi, sebagai perantara. Kana dzalika syai'un ma'muran bihi. Maka sesuatu itu yang menjadi inti bisanya dikerjakan sesuatu yang diperintahkan, maka itu pun diperintahkan. Ya, tidak mampu kita mengerjakan apa yang diperintahkan kecuali dengan sesuatu. Maka sesuatu itu berubah hukum menjadi diperintahkan. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'un wajiban. Kalau yang akan dikerjakan dari sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang menjadi perantara itu pun menjadi hukumnya wajib. Nah. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban, dan kalau yang diperintahkan itu hukumnya sunnah, ya, dan tidak bisa dikerjakan kecuali dengan sesuatu, kana dzalika syai'un manduban, maka sesuatu yang akan mengantarkan untuk mengerjakan sunnah itu tadi juga hukumnya menjadi sunnah. Ya, paham tuh ya kawan? Nah, misalul wajib, misalnya satu yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Contohnya apa ya kawan? Tadi juga kita sudah bahas. Salah apa? Hijrah. Nah, tidak bisa kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menampakkan agama, kecuali dengan hijrah. Maka hijrah itu hukumnya menjadi wajib. Nah, akhir. Nah, di sini disebutkan permisalan satrul aurah. misalnya menutup aurat, ya, faida tawakkofa, apabila tertahan seseorang untuk mengamalkan menutup aurat ala syira'i thawbin, ya, untuk membeli pakaian, kana dzalika syira' wajiban, maka membelinya itu hukumnya adalah wajib, ya. Misalnya seorang wanita muslimah yang terdidik dari kecil pakaiannya suka pakai pakaian anak-anak, ya, pakaian anak kecil terus. Dia berumur 5 tahun pakai pakaian itu, sampai umur 20 tahun masih pakai pakaiannya yang berumur 5 tahun. Nah, ya, lalu tiba-tiba dia mendengarkan ceramah misalnya, karena mungkin dia bodoh. Mendengarkan ceramah, ternyata seorang muslimah itu wajib untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Nah, akhirnya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dengarkan. Dia ingin berjilbab tapi enggak punya jilbab. Selama ini pakaian umur 5 tahun dia enggak pernah diganti-ganti sampai umur 20 tahun. Itu terus yang dipakai. Nah. Ya. Nah, bagaimana keadaan dia? Maka dia tidak punya jalan lain kecuali dengan membeli jilbab. Nah, untuk menutup auratnya, maka membeli jilbab itu hukumnya adalah wajib. Jadi wajib karena untuk mengamalkan suatu yang diperintahkan, yaitu menutupi dirinya, dan dia tidak bisa menutup itu kecuali dengan jilbab, maka membeli jilbab hukumnya adalah wajib. Nah, wa mitsalul mandub, permisalan yang kalau diperintahkan itu hukumnya sunnah. At-tatayyubu lil jumu'ah, memakai wangi-wangian pada hari Jumat. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thibin, kalau tertahan seseorang untuk menggunakan wangi-wangian pada hari Jumat kecuali dengan membeli parfum wangi-wangian, kana dzalika syira'u manduban, maka membeli parfum tersebut hukumnya adalah sunnah. Nah, fahimtum ya ikhwan, ini wadih insyaallah, ya. Wa hadhihi alqa'idah fi dhimmi qa'idatin a'amma minha, ya. Dan kaidah ini termasuk atau terkandung di dalam kaidah yang lebih umum. Wahia, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Nah, bahwa wasilah itu perantara memiliki hukum yang sama dengan maksud. Kalau maksudnya itu hukumnya wajib, maka wasilahnya wajib. Maksudnya itu hukumnya sunnah, maka wasilahnya sunnah. Maksudnya hukumnya haram, maka wasilahnya haram. Maksudnya hukumnya makruh, maka wasilahnya makruh. Nah, fawasailul ma'murat ma'murun biha, maka wasilah-wasilah untuk mengerjakan yang diperintahkan itu pun diperintahkan. Ma'mur. wa wasailul manhiyat manhiyun anha, dan perantara-perantara untuk sesuatu yang diharamkan, yang dilarang, maka wasilah itu pun diharamkan dan dilarang. Nah, maka dari sini ya kawan, ada kebiasaan kaum muslimin sebelum Eid suka membeli baju baru. Itu apa hukumnya? Nah, sunnah atau mubah atau apa itu? Hah? Hah? Untuk Eid ya, akhi. Untuk sholat Eid. Orang sholat Eid dianjurkan pada hari Eid itu tajamul, berhias. Kalau ada pakaian yang baru, pakaian yang baru. Sunnah. Nah. Ya. Tidak mengapa. Selama tidak menyelisihi syariat. Nah. Persiapan Eid ke tempat apa itu? Apa? Fashion shop. Hah? Oh, beli gincu, beli merah bibir, beli apa? Alat-alat anu yakni untuk make up. Ya. Apa itu yang bintang-bintang terang-terang di wajahnya. Untuk persiapan Eid. Ya. Untuk dipakai sholat Eid ya pakai kebaya. Nah, justru pada waktu Eid mengerikan, pakaian mestinya ditutup. Ini tambah mengerikan. Ini haram hukumnya. Walaupun bajunya baju baru, ya, tapi wasilah kepada yang haram akhirnya. Naam. Hah? Hakadha ya ikhwan. Ada kebiasaan ya. Ya, mungkin terkadang sebagian ikhwan malu untuk di saat pakai baju itu, pakai baju baru biasanya ada yang malu gitu kan. Sehingga kadang disimpan dulu biar lama. Nah, ya ketika dipakai baru juga. Atau disuruh orang pakai dulu. Nanti setelah tua baru dia yang pakai. Nah, kalau ada sebagian ikhwan di Yaman itu, subhanallah, bahkan banyak juga dari mereka. Kalau beli sorban waktu Eid, itu kan masih ada capnya itu. Itu enggak dibuka sama mereka, dibiarkan lihat. Kalau kita lihat kan kelihatannya aneh itu. Ya, kalau anak-anak mendingin orang tua, orang besar, sudah dewasa. Nah, kalau pakai jubah, dibiarkan itu masih ada ininya kan. Apa itu? Belakang itu ya. Masih naam. Kelihatan yang senang mereka menampakkan yang baru. Wallahu a'lam. Baik. Nahuna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.